Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulidu billahi rabba wal islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di mana saja berada. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan seperti biasanya, melaksanakan ibadah puasa hingga di hari yang kelima ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Semoga kita diberi keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para du'an, orang-orang soleh dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya untuk kita berbicara tentang salah satu kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini adalah hari yang kelima. Ya, jadwal kita adalah kisah tentang Bani Israel yang terkurung, yang kebingungan di tengah gurun Sinai atau padang pasir Sinai. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 20 sampai dengan ayat 26. Seperti yang sebelum-sebelumnya, dalam kisah ini pula banyak disebutkan ya kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah yang datang dari Yahudi dan Nasrani yang disandarkan kepada mereka, sebagian tidak ada dasarnya. Artinya tidak menyambung hadisnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat itu. Ya, maka Dr. Salah Abdul Fatah Al Khalidi mengatakan, awroda ba'dul mufassirin wal ikhbariin, sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah menyebutkan banyak riwayat, banyak perkataan yang merinci tentang kisah ini, akhluha min Israiliyat, yang mereka mengambilnya dari kisah-kisah Israiliyat. Min hadhihi riwayat, di antara riwayat-riwayat itu ada yang statusnya mungkar, ada yang khurafi atau usturi yang dibikin-bikin, dan ada juga yang ya riwayatnya itu tidak benar. Di antaranya adalah tentang penetapan kota yang Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Itu salah satu kota yang ada di Palestina, disebut dengan Ariha. Yeah. Ataupun bentuk orang-orang yang jabarin, kaum jabarin yang ada di Palestina itu, orang-orang besar itu disebutkan rinciannya. Yeah. Tapi semua itu riwayatnya disebutkan dalam riwayat Israiliyat. Terlepas dari itu semua, coba nanti kita lihat kisah-kisah itu. Kita pakai panduan saja Syekh Mahmud Al-Misri yang lebih ringkas. Lama kharaja Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel itu kabur meninggalkan kerajaan Firaun yang ada di Mesir. Ya, Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel kabur dari kerajaan di Mesir. Kharaja Firaun wa ra'ahu bi jaisihi liyaqdi alaihim. Maka Firaun pun mengikuti Nabi Musa dan kaumnya di belakang mereka. Wa wasala Musa wa ma'ahu ila syati'il bahr. Hingga ketika Nabi Musa alaihi salam berserta pengikutnya yaitu sampai di pinggiran pantai, di pesisir pantai, dan melihat di belakang itu Firaun dan bala tentaranya itu ada di belakang. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka para pengikut Nabi Musa alaihi salam berpikiran, wah ini dah kita mau kena ini, ketangkap sama Firaun. Ai ana Firaun syadrikuna, Firaun akan menemukan kita dan akan membunuh kita. فإذا بموسى عليه السلام يصرخ بلسان اليقين. Maka seketika Nabi Musa alaihissalam berteriak dengan melantangkan suara dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak mungkin, sekali-kali tidak, inna ma'ya rabbi, sesungguhnya Rabbku bersamaku, sayahdin, dan akan memberikan petunjuk. Maka lam yakun Musa yadri kaifa satakunun najah, ketika itu Nabi Musa tidak mengetahui bagaimana nanti selamatnya dengan cara apa, tapi hatinya yakin, dipenuhi dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolongnya. Nih, fallahu wallazi wajjahuhu wa yar'ahu, Allah lah yang telah akan mengarahkannya dan akan menjaganya. Nih, di detik-detik terakhir seperti itu. Maka fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asawakal bahr, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memukulkan tongkat itu di laut itu, dan akhirnya Musa memukulkan tongkat itu, fa waqa'atil mu'jizah, dan mukjizat itu terjadi. Fa falaqa fa kana kullu firqin kattawdil 'adzim, terbelahlah laut itu ya. Wa tahaqqaqa al-mustahil fi mantiqin nas, ya, terjadilah sesuatu yang mustahil ini bagi manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu, faqala lahu kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Zahara tariqun yabisun wasatul bahr, ya, maka tampaklah jalan yang kering di tengah laut itu. Al-amwaj kasuraini, yaitu ombak itu seperti dua pagar di kanan kiri. Ini di kanan kiri itu seperti pagar yang tinggi. Wa hara Musa wa qaumuhu yasiruna fi hadha at-tariq, Nabi Musa bersama kaumnya melewati jalan itu, turun menyisiri tadi dataran laut tadi. Ini yang mana ombak-ombak itu ada di sekitar kanan dan kiri mereka. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa anjayna Musa wa mamahu ajma'in, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan siapa saja yang mengikuti beliau. Dilanjutkan kisah itu. Firaun yang mengejar dari belakang ditenggelamkan. Kisahnya wasala Firaun ilal bahr, Firaun sampai di laut itu dan menyaksikan mukjizat yang besar itu. Dia menyaksikan itu lautnya bisa terbelah, bisa kering menjadi terbelah menjadi dua. Sedangkan Nabi Musa dan kaumnya itu berjalan di tengah laut yang kering itu, di tengah-tengah laut dalam keadaan aman. Ini keamanan yang sempurna tanpa ada halangan sedikit pun. Maka Firaun berhenti sejenak untuk berpikir. Musa dan kaumnya itu bisa jalan lewat situ. Sedangkan ombak-ombak ada di sekitarnya. Maka dia langsung memberikan kebijakan ini untuk mengejar dari belakangnya, mengejar dengan cepat di belakang mereka. Wa tama'a Fir'aun fi idrakim, ya, tamak sekali untuk bisa mendapatkan mereka, mengejar mereka. Dia merintahkan kepada pasukannya untuk maju. Nih, setelah Nabi Musa alaihissalam sampai di penghujung, nih, sampai di akhir pantai berikutnya, yaitu sudah istilahnya kalau sudah mentas ya, sudah sampai daratan yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk segera meninggalkan laut itu. Watrukil bahra rahwan, innahum jundum mughraqun, tinggalkanlah nih, laut ini segera, mereka pasukan Firaun itu akan ditenggelamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa Firaun itu akan ditenggelamkan dan perkaranya akan musnah, habis, endingnya di situ. Fama ansara Fir'aun wa junuduhu fi muntasafil bahr, ya, Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah laut. Hatta amara Allah Subhanahu wa taala al-bahr, Allah memerintahkan kepada laut. Fantabaqat al-amwaj ala Fir'aun wa junuduhu, akhirnya gelombang ombak itu menutup Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tenggelam bersama dengan pasukannya. Dengan itu tenggelam pula al-ainat, kebangkangan, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Iman diselamatkan oleh Allah, dan membangkang, sifat membangkang pengingkaran itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam lautan. Kemudian sesampai di daratan, kaumnya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa ini sudah bersungguh-sungguh untuk berdakwah mendakwahi Bani Israel. Kita sudah tahu bagaimana Bani Israel itu hidup sebelumnya dalam kehinaan, dalam kerendahan di bawah pimpinan Firaun dan kaumnya ketika di Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan dimusnahkannya Firaun di hadapan matanya dan menyelamatkan mereka nih menuju suatu negeri ya yang suci supaya mereka hidup di dalamnya bisa mendapatkan kemuliaan, kemerdekaan nih bersama Nabi Musa alaihi salam. Wa kanu mundu lahdhat qad syahidu bi anfusihim kaifa anna Allah azza wa jalla qad anjahum minal bahri wa aghraqa fir'aun wa qaumahu wa ma ayunihim. Ya. Belum lama mereka menyaksikan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari laut dan menenggelamkan Firaun beserta dengan kaumnya di hadapan mata kepala mereka. Wa ma in anjahullahu an anjahumullahu wa syaqqa lahumul bahr hatta maru ala qaumin ya'budunal aslam. Ya, tiba-tiba mereka itu berjalan melewati suatu kaum yang menyembah patung. Baru aja diselamatkan oleh Allah. Lewat di sana ada suatu kaum yang menyembah patung. Wa badalan min an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Mereka itu tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah kepada yang mungkar, malahan mereka itu berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ij'al lana ilahan mithla hadza." Ya, kami buat dibikinkan Tuhan seperti kaum ini, seperti Tuhan ini. Ini tidak beriman lagi kepada Allah. Ya, malah mereka minta dibikinkan Tuhan lagi. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian saat itu, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra." Fa'atau 'ala qaumin yaqufuna 'ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i muttabarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138 sampai 139 menggambarkan kejadian saat itu diselamatkan malah ya mereka minta dibikinkan patung untuk disembah. Walaqad ishtaqu wa awadhum al-hanin li ayami syirk allati ashuha fi dhil fir'aun. Mereka itu rindu dengan kehidupan syirik yang mereka hidup di bawah pemerintahan Firaun di Mesir ketika itu, yaitu menyembah patung. Famakana min nabiyillah Musa alaihi salam illa an anqara alaihim. Maka Nabi Musa pastinya mengingkari permintaan itu dan mengatakan, ya, inna haula'i muttabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Itu batil ya, batil ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan itu ya, sia-sia dan batil ya. Tadi yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam setelah kejadian itu meninggalkan mereka untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala limiqati rabbihi wa ya'khudhu alwah at-taurah dan mengambil Taurat, kitab Taurat untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Walamma dhahaba Musa li miqati rabbihi jalla wa ala wa taraka akhahu Harun. Ya, Nabi Musa ini pergi meninggalkan kaumnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan saudaranya yang bernama Harun alaihi salam, Nabi juga. Jadi kaumnya itu dipimpin oleh Harun sementara. Allah berfirman, jadi ukhlifni fi qaumi waslih wa la tattabi sabila al-mufsidin. Nah, Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 142 nih. Ya, intinya adalah Nabi Harun supaya menjaga kaumnya nih dan membuat perbaikan di sana itu. Nih. Dan jangan mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa fi hadhil marrah ishtaqa Musa alaihi salam li ayyara rabbahu azza wa jalla. Di kesempatan ini Nabi Musa alaihi salam sangat rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau bahwa Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Ya, Nabi Musa minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qala lan tarani." Ya, engkau tidak akan melihatku, tidak akan bisa melihatku. "Walakin anzur ilal jabari." Lihatlah kepada gunung ini. "Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Kalau gunung itu tetap di tempatnya itu, tidak berubah-ubah, tetap seperti wujudnya, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Akhirnya gunung itu hancur leburnya. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, Nabi Musa akhirnya pingsan dan setelah sadar Nabi Musa mengatakan, maha suci engkau, aku bertobat kembali kepada engkau dan akulah orang yang pertama kali mengiman atau beriman. Ini surat Al-A'raf 143. Wassafallahu Musa alaihi salam bi risalah. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa alaihi salam dengan memberikan risalah itu, risalah nubuwah. Wa bi kalamihi, dan dengan kalam. Maka Nabi Musa dikenal dengan kalimullah. Ini orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba lahul alwah, Allah menuliskan untuknya kitab Taurat, alladzi kana fiha kullu syai', yang di dalamnya ada segala sesuatu, yahtaju banu Israel, yang dibutuhkan oleh Bani Israel dalam urusan agamanya, dari nasihat, hukum-hukum, menjelaskan tentang halal yang haram. Nah, itu disebutkan dalam kitab Taurat itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya beliau mengambil kitab itu ya dengan sungguh-sungguh dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Taurat itu. Nah, setelah selesai ya, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima risalah itu, walam yakun ala wajhil ardi insanun as'ada min nabiyillah Musa. Dan di muka bumi saat itu tidak ada orang yang lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihi salam. Falaqad kallamahu rabbu, karena dia satu-satunya orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Nah, setelah itu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Samiri. Itu Samiri. Itu Samiri itu salah satu orang yang ditinggal oleh Nabi Musa bersama kaumnya dan Nabi Harun. Lamantaha Musa alaihissalam min miqati rabbi. Setelah Nabi Musa alaihissalam selesai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Wan hadara min qimmatil jabal, turun dari puncak gunung, wa yahmilu alwah at-taurah, dengan membawa kitab Taurat tadi, alladzi katabahu Allahu lahu, yang Allah tuliskan untuknya. Wa kana fi qimmati sa'adatihi bi taklimi rabbih wa takrimihi lahu, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Wa idza bihi ya'lamu min rabbih 'azza wa jalla naba, dikabarkan kepada beliau bahwa ada sesuatu yang akan membuatnya tidak baik. Fa'ada ila qaumihi ghadbanan asifa, dan dia akan kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, sangat marah. Qala wa ma ajalaka qaumuka an qaum wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Ini disebutkan Allah dalam surat Toha 83 sampai 86. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang membuatmu tergesa-gesa? Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Qala fa inna qad fatanna qaumak, ni kata Allah. Nih, kami telah memfitnah, menguji kaummu, min ba'dika, setelah kamu tinggal pergi. Wa adallahu Musamiri, dan Samiri menyesatkan mereka. Maka Nabi Musa pulang kepada kaumnya dengan keadaan marah. Ini surat Toha ayat 83 sampai 86. Laqad tadzakkara Musa alaihi salam al-mu'anah allati 'ashaha ma'a bani Israil. Nabi Musa alaihi salam ingat wa kaifa, jadi dalam berdakwah kepada Bani Israel itu betapa susahnya, itu beliau ingat. Wa kaifa annahu ta'iba min ta'limi, beliau itu sudah capek mengajarkan kepada mereka, capek mendidik mereka dan meneguhkan mereka itu. Gimana karena kembali lagi, diingatkan lagi, kembali lagi. Wa kaifa wa kana yadhunnu annahum yasiruna ala athari, dan desa itu mengira bahwa mereka itu akan mengikuti jejak beliau. Wa kana fitnatus samiri qad waqa'at bi mujarradi khuruji Musa ila miqati rabbih, tapi nyatanya fitnahnya yang dimunculkan oleh Samiri itu menimpa mereka hanya dengan ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam itu mereka kembali lagi kepada kekufuran menyembah patung. Wa tafsilu hadhil fitnah, ya, rinciannya dari kisah ini bahwa Bani Israel ketika kharaju, mereka meninggalkan kota Mesir dan membawa banyak perhiasan dari kerajaan Fir'aun, dari emas dan perhiasan dari kerajaan Fir'aun yang dibawa oleh mereka. Faqad kana nisa'u Bani Israel qad istarna hadha adh-dhahab litazwijan bihi. Jadi ketika itu Bani Israel, yang wanita-wanita Bani Israel itu meminjam perhiasan itu untuk berhias. Ya, maka ketika ingin meninggalkan, mereka tetap membawa perhiasan, tetap dibawa kabur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari kekerasan Firaun dan azab dari Firaun. Lalu mereka bertanya kepada para ulama tentang hukum menggunakan perhiasan yang telah mereka ambil dari Firaun itu tanpa hak. Oke, maka para ulama memerintahkan kepada mereka untuk melepaskan diri dari emas tadi atau membuang emas itu. Maka para wanita Bani Israel menerima ini fatwa itu, menjawab fatwa itu dengan baik. Mereka melempar emas dan perhiasan itu dan ya dibuang nih, karena itu hukumnya haram untuk memakai. Tapi Samiri mengambil perhiasan itu dan emas-emasnya diambil semuanya. Salah satu dari wakana ahadu ulama'ihim wa sun'a minha timsalan. Maka Samiri mengambilnya dan dia adalah salah satu dari ulama mereka. Samiri salah satu dari ulama mereka, suruh buang tapi dia malah ambil. Wa sun'a minha timsalan ala syakli ajrin. Dan perhiasan itu dia bikin itu seperti sapi, dibikin hewan sapi. Ya, dia punya keahlian dalam membikin patung sapi itu, dipahat, ya, kemudian tengahnya dilubangi, tengahnya itu kosong, enggak ada isinya. Kemudian dihadapkan kepada angin, jadi anginnya dari belakangnya, maka akan dari depan akan muncul suara. Kalau dimasukin angin, ya, perutnya kosong itu kan di depan mulutnya mungkin bisa mengeluarkan suara. Suara-suara yang aneh seperti suara apa itu? Sapi yang sebenarnya. Oh, mungkin gitu ya. Wa yuqal dikatakan inna sirra fi hadzal khwar anas sami kana qad ra'a Jibril alaihi salam. Rahasianya adalah dengan membuat itu, Samiri itu melihat Jibril alaihi salam. Aindama nazala ila al-ard, ketika turun di muka bumi dan dia menaiki kuda, dan saat itu adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam ketika membelah laut. Wa fa akhadha qabdatan min turab alladhi sar 'alaihi al-faras. Maka Jibril yang tadi menaiki kuda itu menapakkan kakinya di tanah dan tapakan kuda itu diambil oleh Samiri. Ini satu genggam. Wa khalathaha bidh-dhahab, dia campur dengan emas tadi. Ya, dibikin apa? Sapi dari emas tadi. Nih. Itu diambilkan dia. Bilang dari kata ini dari kudanya Jibril. Nih. Wa kharaja Samiri ala Bani Israil yurihim hadzal ajal azam. Maka Samiri memperlihatkan kepada Bani Israil apa yang telah dia buat. Fasalu, mereka bertanya, "Ma hadzal ladzi sun'tahu ya Samiri? Apa yang kamu bikin wahai Samiri? Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa." Maka mereka bertanya, berkata, "Kaifa yakunu hadza ilahuhu wa hadza dhahabu wa qad dhahaba Musa li miqati rabbih?" Bagaimana mungkin ini Tuhannya Musa, sedangkan Musa itu pergi untuk menemui Tuhannya. Nabi Musa kan pergi menemui Tuhannya. Kok ini Tuhannya Nabi Musa di sini? Maka Samir menjawab, "Laqad nasiya Musa." Musa sudah lupa. Dia pergi untuk menemui Rabb-nya di sana, sedangkan Tuhannya itu ada di sini. Wahabba mawjatun min ar-riyahi fadakhalat min dubri alaihi. Akhirnya angin itu masuk dari belakang sapi itu, sapi emas itu, dan keluar dari mulutnya dengan suara seperti suara sapi. Wah, sontak Bani Israel itu muhallilina, ya, kayak orang yang sedang apa ya di sekitar Ka'bah itu langsung ya entah, seperti anak-anak itu ya senang. Wa abada Bani Israel hadzal ajal, mereka akhirnya menyembah sapi itu. Di suatu hari Harun alaihi salam melewati Bani Israel dan melihat mereka sedang menyembah sapi itu. Wah, mereka sangat marah sekali melihat hal itu. Maka Nabi Harun melarang mereka untuk melakukan kemungkaran yang besar itu dan mewanti-wanti mereka, mengancam mereka, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kaum Bani Israel terbagi menjadi dua. Di antara mereka itu sebagian sedikit yang tetap beriman, bersabar, teguh di atas kebenaran, dan mereka mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mayoritas dari Bani Israel tetap menyembah patung itu, patung emas itu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla Harun alaihi salam yansahu lahum wa yaqulu lahum. Nabi Harun alaihi salam senantiasa menasihati mereka dan berkata kepada mereka, "Ya qaum, inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahmanu fattabi'uni wa atii'u amri." Wahai kaumku, kalian itu terkena fitnah, ini fitnahnya Samir. Dan sungguhnya Rabb kalian itu adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku, kata Nabi Harun. "Hadza laisa rabbukum," ini bukan Rabb kalian, bukan Rabb Musa. Rabb kalian adalah Ar-Rahmanur Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum itu tetap tidak me memenuhi dan tidak apa namanya panggilan dari Nabi, seruan dari Nabi Harun alaihissalam itu diabaikan. Fa akhadha Harun yudzakkiruhum. Nabi Harun mengingatkan kepada mereka yang memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, menyelamatkan mereka dari Firaun, menyelamatkan mereka dari tenggelam di lautan. Ya, sedangkan dia melihat Firaun dihancurkan di hadapan mata mereka, tapi mereka tetap menolak. Ya, tetap menolak sampai mengatakan qalu lan nabraha alaihi aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Ya, mereka mengatakan kami tetap seperti ini, ya, beribadah kepada Ijal sampai itu sampai Musa kembali kepada kami. Karena minal wadhihi annahu alaihi salam kana sahlan layinan. Nabi Harun ini salah satu sifat dan wataknya adalah lembut. Beliau sifatnya lembut. Walidzalika kana qaum la yakhafuna minhu, maka kaumnya tidak takut kepada beliau. Ya, sebenarnya bisa saja Nabi Harun alaihi salam itu menghancurkan patung emas itu, tapi beliau takut nanti akan terjadi fitnah yang besar di kaum itu. Maka Nabi Musa lebih memilih nanti ditunggu saja sampai Nabi Musa keluar. Akhirnya Nabi Harun memilih kebijakan itu. Fa huwa qadirun biquwwatihi wa sakhriya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu mampu dengan kekuatannya, dengan kepribadiannya, wataknya yang kuat, ya, untuk menghentikan semua itu. Ini dari berbuat syirik tanpa harus nanti ada pertumpahan darah. Maka kaum tetap itu berjuga-juga di sekitar apa itu, di sekitar sapi emas tadi. Dari Musa alaihissalam pulang dalam keadaan yang sangat marah dan sangat sedih. Dia mendengar teriakan kaum sedang menari-nari di sekitar sapi itu. Wa ma'an in ra'awhu hatta tawaqqafu jami'an. Itu beliau melihat semuanya terhenti dan merasa takut hati mereka. Nabi Musa mengatakan bi sama khalaftumuni min ba'di, ya, sungguh buruk, jelek sekali apa yang kalian lakukan di belakangku. Bi sama sunatum fi ghiabi, betapa buruk apa yang kalian lakukan ketika aku tidak ada. Ini pengkhianatan yang besar, kalian telah merubah agama kalian dengan mudah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini marah kepada Nabi Harun alaihissalam, ya, sangat marah. Nah, marahnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pegang Nabi Harun rambutnya dan jenggotnya. Ya Harun, ma manaka idz ra'aitahum dhallu? Alla tattabi'ani afa asaita amri. Jadi Nabi Musa tadi megang jenggot tanah punya Nabi Harun. Kamu ya, intinya adalah kenapa kamu tidak mengingatkan? Apakah kamu juga ikut kepada mereka? Hatta anta ya Harun, seakan-akan beliau mengatakan bahkan kamu juga seperti itu wahai Harun, nih bagaimana kamu juga menyelisih perintahku, bagaimana kamu diam dengan fitnah yang terbesar yang terjadi ini, bagaimana kamu meninggalkan mereka, membiarkan mereka menyembah seperti itu. Wah, akhirnya Nabi Harun berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan berharap kepada dia supaya apa, lepaskan dulu rambut saya ini, lepaskan dulu jenggot saya ini. Dan dia menyebutkan bahwa dia adalah saudaranya dan mengatakan qala yabna umma, hei saudaraku, jangan sama seibu, la takhud bilihyati, jangan pegang jenggotku dan jangan pegang kepalaku atau rambutku. Ini khasyitu antaku la farrakta baina bani Israel walam taqub qawli. Ya, tadi yang dikhawatirkan Nabi Harun alaihi salam adalah takut untuk memecah belah bani Israel, ya, dengan menunggu Nabi Musa alaihi salam. Dengan itu Nabi Musa mengetahui annahu qad ta'ajjala fi hukmihi, Nabi Musa itu terburu-buru dalam menghukumi Nabi Harun alaihissalam saudaranya tadi. Dan dia akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah saudaraku dan masukkan kami dalam rahmatmu, engkau lah Rabb yang maha penyayang, ya, paling penyayang. Wa anta arhamur rahimin, di surat Al-A'raf 151. Sekarang balasan bagi Samiri adalah huna alima Musa alaihi salam annahu la budda ayyaqdi ala alfitnati min juduriha wa lidzalika tawajjaha ila Samiri. Sampai di sini Musa alaihi salam mengetahui apa yang harus ditimpakan, diberikan hukuman yang diberikan kepada Samiri atas fitnah yang dia timpakan kepada Bani Israel. Qala fama khatuka ya Samiri? Qala fama khatuka ya Samiri, ma hamalaka ala ma sun'ata? Apa motivasimu berbuat seperti itu? Samiri menjawab, basyurtu bima lam yabsyuru bih, aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Ini adalah bahasa orang yang sombong, gitu nggih. Aku tahu yang tidak kamu ketahui. Aku faham apa yang tidak kamu fahami. Ya, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Faqabaltu qabdatan min athari Rasul. Dia mengira bahwa dia melihat Jibril alaihi salam ketika itu menaiki kuda dan kuda itu menapakkan dalam suatu tanah illa dabat fil haya, kecuali dia akan menghentakkan di situ ada kehidupan. Maka dia mengambil satu genggam dari tanah dari bekas kuda itu dan dilemparkan ke emas. Fanabathuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Tapi dia mengakui, sambil mengakui bahwa yang memotivasi dirinya untuk berbuat itu adalah nafsunya, yaitu nafsul ammarah bisu, yang selalu memotivasinya untuk berbuat jahat. Ya ladzi sawwalat lahu ayyasna hadzal, yang memotivasinya untuk membuat patung itu, hatta yuqi'a an-nas fi syirki billah, sampai menjerumuskan manusia ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam tidak banyak berbincang kepadanya, karena kalam la yasahiq, karena perkataan itu tidak berhak, tidak usah dibantah menurut beliau. Tapi Nabi Musa memberikan hukuman, wala fadhhab. Fadhhab, pergilah, fa inna laka fil hayati an taqula la misas, wa inna laka maw'idan lan tukhlafah, wa ndur ila ilahika alladhi dhalta 'alaihi 'aqifa an nuharriqannahu thumma lanasifannahu fil yamin aswa. Akhirnya Samiri itu diusir oleh Nabi Musa alaihissalam supaya meninggalkan Bani Israel dan tidak melihat Bani Israel lagi. Ya, kemudian patung itu juga dihancurkan, dileburkan. Nih. Nah. Setelah itu di suatu hari ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam supaya merintahkan kepada Bani Israel untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kota Baitul Maqdis untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nabi Musa berpikir bagaimana supaya Bani Israel itu mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu hidup dalam kehinatan, berpikir untuk mulia dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu sebelumnya mereka hidup beberapa tahun yang lama hidup hina. Famakana minhu illa annahu akhadha yudzakkiruhum. Maka beliau mengingatkan kepada mereka awalan dengan pertama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka, supaya mereka malu untuk menolak perintah Allah. Maka diingatkan kalimatan Allah Subhanahu wa taala, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Ij'ala fikum anbiya wa ja'ala muluka wa ataakum ma lam yu'ta hada minal 'alamin." Tiga nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Dari kalian itu ada banyak nabi. Allah menjadikan kalian para raja. Ini istilah untuk Bani Israel itu kalau orang sudah, sebagian perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi lelaki dari Bani Israel itu kalau sudah punya istri dan punya pembantu itu disebut dengan malik. Wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ta ahadan minal 'alamin, dan engkau diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun dari orang lain, khusus untuk kalian gitu. Ya. Yaitu orang yang mulia pada zamannya, dan daripada Yunani, daripada orang Mesir, Kipti, daripada golongan manusia yang lainnya. Suma bada Musa alaihi salam bi amri ya'muruhum. Nabi Musa akhirnya memerintahkan kepada mereka dengan perintah supaya memasuki negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Wa akhbaruhum, mengabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Wa ma'alihim hum illa ayyuqatilu fi sabilillah, dan tidak ada jalan lain kecuali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya qom udkhul ardal muqaddasah, wahai Bani Israel, kaum masuklah negeri yang disucikan itu, yaitu Palestina Baitul Maqdis, yang Allah telah tetapkan kepada kalian, Allah janjikan kepada kalian bahwa kalian akan mewarisi negeri itu bagi yang beriman di antara kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan jangan kembali lari kembali lagi, maka kalian akan merugi. Jangan meninggalkan jihad, kalian akan merugi di dunia ataupun di akhirat dengan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu tetap hidup dalam hidup sifat pengecutnya, dalam kehinaannya, tidak mengetahui jalan keberanian, kejantanan. Mereka menolak perintah Nabi Musa alaihi salam sampai-sampai innalan khulaha abada. Dia mengatakan dalamnya itu ada kaum-kaum yang sangat kuat, suatu kaum yang sangat kuat, dan kita tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar sendiri. Kalau mereka sudah keluar, kita baru masuk. Ya, kan aneh itu. Ini sunnahnya orang itu kalau menguasai suatu daerah itu pasti menyerang. Tapi ini maunya orang itu keluar sendiri yang ada dalam Baitul Maqdis itu. Akhirnya mereka masuk tanpa ada perang sedikit pun. Kan ini kan lucu. Nah, akhirnya ada dua orang di antara mereka yang tetap memberikan semangat kepada mereka supaya tetap berani masuk, dan mereka pun tidak mau menerima itu sampai mengatakan qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Kita tidak akan masuk selamanya selama mereka masih ada di dalamnya. Idhhab an fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau bersama Rabbmu. Ini kan kurang ajar sekali. Faqatila, berperang ya. Nih, dengan Rabbmu, innaha huna qa'idun, kita duduk-duduk di sini saja. Nah, ini menyelisih perintah Rasulnya Musa alaihissalam. Ini kan kurang ajar sekali Bani Israil ini. Ya, akhirnya ya Allah sifati mereka dengan sifat orang-orang fasik. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nah, ini perkataan Nabi Musa alaihissalam. Iqdi baini wa bainahum, berikan keputusan antara aku dengan mereka. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard. Jadi inti kisah ini adalah karena mereka menyelisih perintah Nabi Musa alaihissalam dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diharamkan nih untuk mendapatkan kenikmatan di negeri yang mulia itu, yaitu Baitul Maqdis Palestina, dan tinggal di padang pasir di gurun Sinai itu selama 40 tahun. Ya, mereka kebingungan di negeri itu dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala menegur generasi yang pengecut dari kalangan Yahudi itu untuk tidak mendapatkan kenikmatan di Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Dan Allah menatapkan untuk mereka untuk bingung di padang pasir itu selama 40 tahun. 40 tahun adalah waktu yang lama, ya paling tidak itu bisa membuat generasi yang baru, yaitu generasi yang tumbuh berkembang di situ dengan kondisi yang sangat susah, sehingga memunculkan generasi yang berani, generasi yang kuat. Dan Allah akan menghilangkan generasi yang sebelumnya. 40 tahun itu orang-orang sudah meninggal, sudah ganti generasi yang baru yang nanti akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemenangan. Niku. Ya, akhirnya mereka tinggal di situ lama, dan di situ sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak kenikmatan. Allah berikan makan berupa alman wal salwa. Salwa itu daging, ya. Kemudian juga di situ juga ada nanti batu yang dipukul Nabi Musa keluar air, dan nikmatnya banyak sekali Allah berikan juga, tetap berikan kepada Bani Israel itu. Nih, di situ wadzallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, diberi awan untuk berteduh, kemudian diberikan al-mannu wassalwu, salwa, diberikan salwa al-mannu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetap mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi kisah kebingungan Bani Israel. Ya, dan sebenarnya masih banyak kisahnya, panjang, tapi pelajaran yang bisa, kalau sudah azan kita sebut saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mencukupinya. Ini yang pertama. Sebagaimana dari Nabi Musa alaihissalam bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna min tabi'ati bani Israil, tabiat dari bani, sifat dasar bani Israil adalah al-ghadr wal khiyanah. Ini berkhianat, ini kemudian tidak memenuhi janji. Dan kita lihat dalam kisah tadi. Yang ketiga, anna hadzal mauqif yahtaju ila hazmin wa saramah wa syiddah hatta la ya'uda haula al-qaum ila syirk maratan ukhra. Ya, jadi seperti itu harus membutuhkan kekuatan, kekerasan. Itu supaya apa? Kaum seperti itu tidak kembali lagi kepada kesyirikan. Terus ada ketegasan untuk membina kaum seperti itu. Anasyama madrasatun 'azimah li'adadir ruh litattaqi ila 'ala darajatil iman at-taqwa. Puasa adalah madrasah yang besar untuk menyiapkan roh ini supaya menjadi untuk naik kepada derajat yang tinggi, keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 tahun untuk 40 hari untuk membersihkan rohnya. Gitu. Kemudian anna a'zama ni'matan, a'zama ni'matin fil akhirah nazru ila Allah azza wa jalla, ila wajhillah, kenikmatan paling besar di akhir nanti adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera melihatnya di dunia. Karena itu kenikmatan yang besar. Ya, dan itu tidak mustahil, nanti Allah janjikan bagi orang-orang yang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan itu di akhir nanti akan mendapatkan surga. al-husna wa ziyadah, dan tambahan ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-anbiya yaghdhabuna kama yaghdhabul bashar. Para nabi itu bisa marah seperti manusia yang lain, tapi marahnya para nabi itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, annal mujrim yakunu jazaohu min jinsil amal. Orang yang berbuat dosa itu balasannya adalah sesuai dengan besaran kesalahan dan dosanya itu. Kita melihat kesalahan Bani Israil itu besar dan balasannya juga besar. Kesalahan Samiri itu besar, ya, maka hukumannya juga besar. Maka hukuman di dunia atau di akhirat itu berimbang dengan kesalahan seseorang. Yang terakhir adalah anna kulla man rafadha ay yamtathil li amrillahi fa inna Allah azza wa jalla yu'aqibu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolak untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, maka Allah akan menghukumnya di dunia ataupun di akhirat. Dan kita telah melihat bagaimana Bani Israil itu menolak perintah Allah, berjihad di jalan Allah untuk membebaskan bumi Palestina, supaya membersihkan mereka dari kotoran dan hina kehinaan. Nih, tapi mereka menolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum mereka hidup di tengah padang pasir selama 40 tahun supaya mereka mendapatkan merasakan itu, hukuman itu, dan mereka diganti dengan kaum yang lainnya. Pelajaran yang lebih penting sebenarnya disebutkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya, tapi kita nggak bisa bacakan saat ini. Semoga bisa dibaca sendiri dalam kitab Maqasosis Sabiqina fil Quran. Bagus sekali yang beliau tuliskan. Semoga bermanfaat. Subhanabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.